saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Adakah anjuran puasa di bulan Rajab? Sebagian orang sempat menganjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Ada pula yang menganjurkan untuk berpuasa di awal-awal bulan Rajab. Apakah betul anjuran seperti ini ada dasarnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa sampai kami berkata, nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan. Namun, suatu saat beliau tidak berpuasa sampai kami berkata, nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh. Hadis riwayat Muslim rahimahullah dalam kitab As-Siyam. An-Nawawi rahimahullah membawakannya dalam bab puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di selain bulan Ramadan. Sebagian orang agak sedikit bingung dalam menyikapi hadis tadi. Apakah di bulan Rajab harus berpuasa sebulan penuh ataukah seperti apa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, adapun mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk berpuasa pada seluruh harinya atau beriktikaf pada waktu tersebut, maka tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengenai hal ini. Juga, hal ini tidaklah dianjurkan oleh para ulama kaum muslimin. Bahkan yang terdapat dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan beliau dalam setahun tidaklah pernah banyak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban, jika hal ini dibandingkan dengan bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa khusus di bulan Rajab, maka sebenarnya itu semua adalah berdasarkan hadis yang seluruhnya lemah atau dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Para ulama tidaklah pernah menjadikan hadis-hadis ini sebagai sandaran, bahkan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya adalah hadis yang palsu dan dusta. Dinukil dari Majmu' Al-Fatawa. Bahkan, telah dicontohkan oleh para sahabat bahwa mereka melarang berpuasa pada seluruh hari bulan Rajab karena dikhawatirkan akan sama dengan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana, hal ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika bulan Rajab, Umar pernah memaksa seseorang untuk makan, maksudnya tidak berpuasa. Lalu beliau katakan, "La tushabbihuhu bi Ramadan." Janganlah engkau menyamakan puasa di bulan ini, yakni bulan Rajab, dengan bulan Ramadan. Riwayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa dan beliau mengatakannya sahih. Begitu pula, riwayat ini dikatakan bahwa sanadnya sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, maka ini adalah perintah untuk berpuasa pada 4 bulan tersebut dan beliau tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada bulan Rajab saja. Dinukil dari Majmu' Al-Fatawa. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, sebaiknya seseorang tidak berpuasa pada bulan Rajab 1 atau 2 hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, aku tidak suka jika ada orang yang menjadikan menyempurnakan puasa 1 bulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Beliau berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh pada bulan-bulan lainnya, sebagaimana beliau menyempurnakan berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dinukil dari kitab Lataiful Ma'arif. Ringkasnya, berpuasa penuh di bulan Rajab itu terlarang jika memenuhi 3 poin berikut. Poin pertama, jika dikhususkan berpuasa penuh pada bulan Rajab tersebut saja, tidak seperti bulan lainnya, sehingga orang-orang awam dapat menganggapnya sama seperti puasa Ramadan. Kedua, jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut adalah puasa yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sunnah rawatib, yaitu sunnah yang mengiringi amalan yang wajib, yaitu amalan puasa Ramadan. Ketiga, jika dianggap bahwa puasa di bulan tersebut memiliki keutamaan pahala yang lebih dari puasa di bulan-bulan lainnya. Dinukil dari Al-Bidah Al-Hawliyah. Kesimpulannya, tidak ada yang istimewa dengan puasa di bulan Rajab, kecuali jika berpuasanya karena bulan Rajab adalah di antara bulan-bulan haram. Namun, tidak ada keistimewaan bulan Rajab dari bulan haram lainnya. Yang tercela sekali adalah jika puasanya sebulan penuh di bulan Rajab sama halnya dengan bulan Ramadan, atau menganggap puasa bulan Rajab lebih istimewa dari bulan lainnya. Juga tidak ada pengkhususan berpuasa pada hari tertentu atau tanggal tertentu di bulan Rajab sebagaimana yang diyakini sebagian orang. Adapun jika seseorang memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, maka tetap rutinkanlah di bulan Rajab. Semoga Allah memberi taufik untuk tetap beramal soleh. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio sekalian. Semoga Allah selalu memberkahi kita di bulan Rajab ini. Sumber rumaiso.com. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.